واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Yang pertama kali marilah kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas berbagai macam limpahan nikmat-Nya yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang sangat besar adalah kenikmatan yang bentuknya hidayatu taufiq wal istiqamatu alaiha. Seorang diberi hidayah taufik, hidayatul Islam, mengikuti jalannya Rasul dan istiqamah di atasnya. Inilah kenikmatan yang sangat besar. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah satu sahabatnya, tatkala datang seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kulli fil islami kaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasul, ucapkanlah kepadaku satu kalimat, satu ucapan yang aku tidak akan bertanya kecuali kepada engkau wahai Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kul amantu billah thumma istaqim. Kul, katakanlah aku beriman kepada Allah, setelah itu istiqamah di atasnya. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang sering kita mendengarnya, perintah supaya kita terus istiqamah di atas dinul Islam. Allah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Sehingga dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Dr. Saleh Al-Fauzan rahimahullah, kata beliau, hadhil ayah, ayat ini merupakan al-hathu alal istiqamah. Ayat ini merupakan ayat yang memerintahkan dorongan supaya tetap istiqamah ala dinil Islam, istiqamah di atas agama Islam, sehingga meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri tunduk kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhannas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang berat bagi seorang hamba, untuk istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas jalannya Rasul. Ini perkara yang sangat berat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan suatu doa supaya kita banyak meminta pertolongan kepada Allah supaya tetap istiqamah. Di dalam surat Ali Imran Allah menyebutkan salah satu doa supaya kita diselamatkan dari az-zail, penyimpangan. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau simpangkan, jangan engkau sesatkan hati-hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kepada kami hidayah. Minta kepada Allah supaya istiqamah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Khalilur Rahman memperbanyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku, kuatkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Pentingnya senantiasa kita meminta pertolongan kepada Allah, berdoa supaya tetap bisa istiqamah. Terlebih ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di zaman-zaman yang kathurat fihil fitan, di zaman-zaman yang di situ banyak sekali yang namanya al-fitan, ujian-ujian yang akan menjauhkan dari siratal mustaqim, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, ya'ti 'ala nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi qalqabdi 'alal jamr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu masa, suatu zaman yang manusia mereka bersabar di atas agamanya, itu keadaannya seperti memegang bara api. Artinya semakin berat seorang itu untuk istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah tulisan yang berjudul Minhajul Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan ista'in billah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini merupakan akidah yang sangat penting, karena isti'anah merupakan salah satu bentuk ibadah. Bahkan di dalam Al-Quran kita sering mengulang-ulang membacanya, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Iyaka hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, wa iyaka dan hanya kepada engkau ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Dan juga di dalam hadis yang sahih rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih, di dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan, wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau minta tolong, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Allah. Tidak bisa hanya mengandalkan kemampuannya, Terlebih manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Itulah keadaan kita semua. Dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga membutuhkan isti'anatu billah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tatkala seorang itu bersemangat untuk melakukan suatu kebaikan, bersemangat untuk melakukan hal-hal yang membawa manfaat, Nabi mengingatkan fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Artinya jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kemampuan kita, jangan mengandalkan kecerdasan kita. Lah, fasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah, zat yang maha al-qawiyyu al-aziz. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-isti'anatul masyru'ah, adapun isti'anah yang masyru'ah, yang disyariatkan, yaitu antasta'ina billahi ala hilli masakilik, yaitu engkau isti'anah, engkau meminta tolong kepada Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang engkau hadapi, baik terkait dengan umuru dan terkait dengan urusan-urusan dunia, terlebih terkait dengan urusan-urusan akhirat. Fasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lawan dari isti'anatul masyru'ah adalah al-isti'anatu syirkiyah, isti'anah yang bentuknya kesyirikan, yang itu merupakan min a'zami dzunub, bahkan merupakan a'zamu dzulmin, qadzaliman, yang sangat besar. Karena Allah menyatakan di dalam ayatnya, inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya yang namanya kesyirikan, menyekutukan Allah di dalam ibadah, ini merupakan la zulmun azim, sungguh suatu kezaliman yang sangat besar. Bagaimanakah al-isti'anatu syirkiyah, minta tolong tapi yang terjatuh ke dalam kesyirikan, yaitu antasta'ina bighairillah. Qal anbiya'i wal awliya'i al-amwat, yaitu engkau meminta pertolongan kepada selain Allah, seperti meminta pertolongan kepada para nabi, para wali yang mereka itu sudah al-amwat, sudah meninggal dunia. Para nabi telah meninggal dunia, atau meminta pertolongan kepada al-awliya, para wali, orang-orang saleh yang mereka itu sudah meninggal dunia. Dengan berteriak-teriak memanggil mereka, ya wali fulan, ya syekh fulan, berilah kami pertolongan, kami dalam kesulitan, kami dalam keadaan menghadapi musibah, bencana, beri kami pertolongan. Memanggil al-amwat, orang-orang yang telah mati. Barakallahu fikum. Awil ahya'il ghaibin, atau memanggil orang yang masih hidup tapi tidak ada di hadapan kita, jauh di sana, berteriak Ya Syekh Fulan, tolong kami, berilah kemudahan pada kami. Kami dalam keadaan terjepit, kami dalam keadaan genting mendapatkan musibah, beri kami pertolongan. Yang dipanggil Al-Ahya masih hidup, tapi jauh tidak ada di hadapan kita. Ini termasuk perbuatan menyekutukan Allah. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Disebutkan oleh beliau, fa innahu la yamlikuna naf'a wala dharra. Dikarenakan mereka al-amwat, orang-orang yang telah meninggal dunia, tidak bisa memberikan manfaat kebaikan-kebaikan, tidak pula memberikan dharra suatu kejelekan, tidak mampu. Wala yasma'una du'a, mereka juga tidak mendengar doanya orang-orang yang meminta. Kalau mereka benar-benar orang saleh, wali-walinya Allah, mereka sedang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Kalau mereka adalah orang-orang yang fujar, orang-orang yang ahlul ma'asi dan semisalnya, bisa jadi mereka sedang merasakan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka la yasma'una du'a. Mereka tidak mendengar doanya orang-orang yang meminta dan memanggil. Kemudian walau sami'u mastajabu lana. Dan seandainya itu mereka mendengar. Ini seandainya mereka mendengar. Mastajabulana, mereka itu tidak bisa mengijabai, mengabulkan doa-doa kita. Walaupun berpuluh-puluh kali seorang itu berteriak meminta, memanggil para nabi, meminta bantuan, meminta pertolongan, yang pertama mereka tidak bisa mendengar. Kalau seandainya mendengar dikatakan mastajabulakum, mereka itu tidak bisa mengijabai permintaan-permintaan kita, karena mereka la yamlikuna syai'a, tidak memiliki apa-apa. Bahkan disebutkan dalam ayat lain, la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun, mereka itu tidak menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka itu sendiri dicipta. Demikianlah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah menjelaskan al-isti'anatus syirkiyah, sekarang beliau menyebutkan amal isti'anatu bil ahya'il hadirin fima yaktiruna alaihi. Adapun minta pertolongan kepada orang yang masih hidup, ada di hadapan kita, yang mereka itu mampu memberikan bantuan. Perhatikan, orang yang masih hidup, hadirin, ada di hadapan kita, dan mereka yaqdiruna alaih, mampu memberikan pertolongan. Contohnya adalah min bina'il masjid au qadha'i hajah. Contohnya seperti meminta bantuan untuk membangun masjid atau menyelesaikan suatu permasalahan, fa ghairi dzalik, atau yang selain dari itu, maka yang seperti ini fahiya jaizah, boleh yang seperti ini. Tapi dengan syarat orang yang masih hidup ada di hadapan kita, yaqdiruna alaih. Yang ketiga, orang itu mampu untuk membantunya. Sebagaimana yang demikian telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian, 'alal bir, di atas kebaikan dan ketakwaan. Barakallahu fikum. Dan juga Nabi SAW memuji seorang mukmin yang mau membantu saudaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fil auni fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu dan Allah akan membantu menolong seorang hamba selagi hamba tersebut mau menolong, mau membantu saudaranya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang demikian sangatlah banyak. Artinya bolehnya kita meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup, ada di hadapan kita, hadir, dan mereka itu memiliki kemampuan, juga dalam perkara albir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Ayuhannas masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait tentang pembahasan isti'anatu billahi wahdah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antara salah satu prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Kata beliau, bab berikutnya adalah ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah yaitu ar-Rahman di atas ars istawa, bersemayam. Ini merupakan prinsip ahlus sunnah, prinsip yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, juga prinsip yang diajarkan oleh imam-imam ahlus sunnah seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan imam-imam yang lainnya dari kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mereka semua mengimani, meyakini bahwasanya Allah istiwa alal arsh, bersemayam di atas arsh. Sebagaimana disebutkan oleh beliau, walaqad waradat ayatun wa ahadith wa aqwalus salafi tusbitul uluwa lillah. Sebagaimana telah datang dalil-dalil dari Al-Quran maupun dalil-dalil dari hadis atau ucapan-ucapan ulama salaf, ulama-ulama yang telah mendahului kita, itu namanya ulama-ulama salaf, yaitu salafus salih, seperti mereka para sahabat, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka disebut dengan ulama us-salaf. Mereka semua tuthbitun, menetapkan tentang uluwa lillah, tentang tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas langit alal arsh, Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat yang ke-10. Allah menyebutkan, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Ilaihi, akan kembali kepadanya, yaitu kepada Allah, al kalimut tayyib, akan naik kepadanya ucapan-ucapan yang baik dan amalan-amalan saleh akan naik. Barakallahu fikum. Bahkan di dalam surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan gamblang, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman yaitu Allah alal arsh istawa, istawa yaitu bersemayam di atas arsh. Barakallahu fikum. Ini dalil dari Al-Quran. Dan di sana masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah istawa alal arsy. Begitu juga dalil dari As-Sunnah, dalil dari hadis yang menunjukkan Allah itu istiwa alal arsy, bersemayam di atas arsy. Disebutkan khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah fi hajjatil wada' qailan ala hal balagtu, qalu na'am, yarfa'u usbu'ahu ila sama'. Kemudian Nabi mengatakan Allahumma syhad. Tatkala Nabi SAW berkhutbah di Yaumul Arafah fi hajjatil wada', haji perpisahan. Dikarenakan setelah itu Nabi SAW hidup setelah itu muddatan yasirah, dengan usia yang pendek setelah itu. Nabi SAW menyatakan ala hal balaghtu, bukankah aku telah menyampaikan seluruh risalah? Para sahabat pun menjawab qalu na'am, mereka menjawab iya wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengangkat jari telunjuknya ila sama, menuju ke langit, mengatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah ini. Artinya ini dalil menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas selangit. Begitu juga dalil yang lainnya muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Artinya bahwasanya tatkala hadis tersebut sudah dikeluarkan oleh Bukhari Muslim adalah hadis yang sahih. Karena kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah sahih Al-Bukhari, kemudian sahih Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'a. Tidaklah kalian percaya kepadaku, aku ini adalah kepercayaannya Allah yang ada di atas langit. Nabi menyebutkan Allah itu berada di atas langit, ya'tini khabarus sama'. Telah datang khabar kepadaku dari langit, berita dari langit, sobahan wa masa, baik di pagi hari maupun di sore hari. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan Allah itu istawa alal arsy. Kemudian ucapan-ucapan para ulama ahlus sunnah, di antaranya adalah ucapannya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Qunna wa tabi'una mutawafiruna naqul inna allaha jalla dhikru faqa arshih wa nu'minu bima waradat bihi sunnah minas sifatih. Kami dan para sahabat semuanya bersepakat, kami dan para tabi'in semuanya bersepakat untuk mengatakan sesungguhnya Allah fawqa arsyih, Allah itu berada di atas arsy. Kami beriman apa yang datang dari sunnah tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Begitu juga ulama ahlus sunnah wal jamaah yang kokoh di dalam berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah pun mengatakan demikian. Dengan jelasnya Imam Syafi'i mengatakan, innallaha ala arsih fis samai yuqarribu min khalqihi kaifa syaa wa anallaha yanzilu ila samaid dunya kaifa syaa. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau menyebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala arsihi, berada di atas arsy-Nya. Inilah keyakinan yang dipegang oleh Imam Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah, yang kokoh di dalam berpegang teguh dengan Alkitab was Sunnah. Ini Imam Syafi'i. Yuqaribu min khalqihi, Allah akan mendekatkan kepada dirinya kaifasha, sesuai dengan kehendaknya Allah. Wa anallaha yanzilu ila sama'id dunya kaifasha, dan Allah akan turun ke langit dunia sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini salah satu ucapan ulama besar, imamnya kaum muslimin. Yang pertama Al-Imam Al-Auza'i, kemudian yang kedua Imam Syafi'i, dan yang ketiga adalah Imam Malik rahimahullah. Imam Malik merupakan Imam Darul Hijrah, imam yang tinggal di kota Madinah. Su'ila Imam Malik rahimahullah an kaifiyati istiwa'illah ala arsih. Imam Malik tatkala ditanya bagaimana istiwanya Allah di atas arsy, kita lihat jawabannya. Faqal, maka Imam Malik mengatakan, kata beliau, al-istiwa ma'lum, yang namanya istiwa adalah perkara yang ma'lum, yang sudah diketahui. Wal kaifu majhul, adapun menanyakan bagaimana istiwanya Allah, ini perkara yang asing, yang baru didengar. Karena tatkala hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan istiwanya Allah turun kepada Rasulullah, disampaikan kepada para sahabat, tidak ada satu sahabat pun yang menanyakan kepada Rasul bagaimana istiwanya Allah wahai Rasul. Sehingga ini perkara yang majhul, yang aneh. Wal imanu bihi wajibun, dan mengimani Allah istiwa alal arsy, beristiwa di atas arsy, ini adalah perkara yang wajib. Sehingga wajib untuk mengimani, tidak boleh mengingkari atau meragukan, ini enggak boleh. Wal imanu bihi wajibun. Wasu'alu anhu bid'ah, adapun menanyakan tentang bagaimana istiwanya Allah, ini adalah pertanyaan bid'ah yang tidak pernah dimunculkan oleh para sahabat. Sehingga Imam Malik langsung mengusir si penanya tadi. Akhriju hadzal mubtadi', kalau demikian keluarkan orang ini. Ini adalah mubtadi', ahlul bid'ah. Karena menanyakan sesuatu yang asing, yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, pernyataan yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah di dalam kitab beliau Syarhul Aqidah At-Tahawiyah, Beliau menyebutkan mangqala la a'rifu rabbi fis sama'i am fil ardi faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan saya tidak tahu Allah itu Rabbku ada di langit atau ada di bumi, saya tidak tahu. Orang yang mengatakan seperti ini maka sungguh dia telah kufur. Kenapa demikian? Li'anallaha yaqul, karena Allah telah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Karena Allah menyatakan Allah itu bersemayam di atas ars. Wa 'arsuhu fawqas sab'i samawat. Adapun arsy-Nya Allah berada di atas langit yang ketujuh. Ini arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kalau ada orang yang mengatakan innahu wa in qala innahu 'alal 'ars, atau dia mengatakan saya yakin Allah itu berada di atas 'ars, tapi dia mengatakan la adril 'arsu fis sama'i am fil ardi, akan tetapi aku tidak tahu 'ars itu ada di langit atau ada di bumi, maka sungguh yang seperti ini kata beliau huwa kafir, sama saja dia telah kufur. Li annahu anqara annahu fis sama, karena sama saja dia telah mengingkari Allah itu berada di atas langit. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang bersumber dari Al-Quran. Akidah yang bersumber dari hadith-hadith Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan yang diyakini oleh Rasul dan para sahabatnya. Yang diyakini oleh imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua meyakini bahwasannya Allah istiwa alal ars, bersemayam di atas ars. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Syekh menjelaskan, setelah menjelaskan prinsip Ahlus Sunnah meyakini, mengimani Allah itu alal arsistawa, beliau menyebutkan bab berikutnya ahamiyatut tauhid, pentingnya urusan tauhid. Barakallahu fikum. Ahamiyatut tauhid, menjelaskan pentingnya tentang urusan at-tauhid. Kata beliau, laqad khalaqallahu al-'alama li'ibadati. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya supaya mereka mentauhidkan Allah, yaitu memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah kepadaku, yaitu mentauhidkanku, memurnikan ibadah hanya untuk aku. Begitu juga kata beliau, wa arsala rusula liyad'un nasa ila tauhid. Dan tatkala Allah mengutus para rasulnya, dari yang pertama sampai yang terakhir, seluruhnya adalah para rasul tersebut mengajak manusia supaya mereka itu mentauhidkan Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tahut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, pada setiap generasi, rasula, seorang rasul. Apa tugas mereka? An ya'budullah, mengajak manusia, wajtanibut tahut, dan supaya mereka menjauhi at-tauhid, peribadatan-peribadatan selain Allah. Di dalam ayat lain Allah menyatakan wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali aku, maka sembahlah oleh aku semata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang pentingnya at-tauhid yang merupakan misi dakwahnya para rasul, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua ahlu tauhid, orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.